Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan dars kita dari bab yang ke-14. Bab al-wadi'ah dan al-itlaf. Telah kita selesaikan bahasan masalah yang pertama atau masalah yang ketiga terkait beberapa hukum wadi'ah. Maka kita masuk pada pertemuan kali ini pada masalah yang keempat dari bab ini yang membahas tentang al-itlaf. Qalu hafizahumullahu ta'ala fil itlaf al-mas'alatu rabi'ah fil itlaf. Masalah yang keempat tentang hal itlaf, pengrusakan. Tentang pengrusakan. Yahrumul i'tida'u ala amwalin nas. Diharamkan melakukan tindakan pelanggaran terhadap harta manusia. Diharamkan melakukan perbuatan yang melampaui batas, perbuatan yang melanggar terhadap harta manusia. Dan manusia di sini umum mencakup orang-orang yang beriman dan juga mencakup orang kafir yang dalam status perjanjian, baik itu kafir mu'ahad atau kafir zimmi atau kafir musta'man. Karena orang kafir yang dalam status perjanjian terjaga hartanya, kehormatannya juga terjaga, darahnya juga terjaga. Adapun orang kafir harbi, maka boleh kita melakukan pelanggaran pada harta mereka. Namun yang dalam perjanjian, yang masih dalam perjanjian mu'ahad atau tiga jenis tadi yang disebutkan, maka di situ mereka tetap terhormat dan terjaga harta mereka. Tidak boleh kita melanggar, merampok, mengambil tanpa hak, walaupun dia adalah orang kafir, walaupun dia adalah orang kafir, karena dia dalam perjanjian. Namanya perjanjian damai, harus sama-sama menjamin keamanan, sehingga jika ada yang melanggar terhadap hartanya, berarti orang ini tidak menjamin dan melanggar perjanjian tersebut. Maka hukumnya haram melakukan tindakan pelanggaran terhadap harta manusia. Nah, ini termasuk perbuatan zulm. Perbuatan zulm, baik perbuatan zulm itu bisa berupa darah, harta dan kehormatan. Qala wa akhdhuha bighairi haqqin. Demikian pula tidak boleh mengambil atau melakukan pelanggaran terhadap harta manusia tanpa hak. Mengambil tanpa hak. Dari ini menunjukkan bahwa jika dia mengambil secara hak, maka boleh. Seseorang mengambil harta orang lain secara hak, maka boleh. Adapun tanpa hak, maka tidak boleh. Secara hak misalnya, harta itu milik dia, atau dia memiliki hutang, tidak mau membayarnya dalam keadaan dia mampu, maka boleh dia mengadu kepada pihak yang berwenang, maka hakim itu akan, pemerintah akan mengambil, merampas harta dia, walaupun tanpa keridhaan dia. Ini boleh, walaupun tanpa keridhaan, tetapi dengan cara yang hak, dengan cara yang hak. Qala wa man i'tada 'ala mali ghairihi fa atlafahu. Kemudian di sini beliau menjelaskan maksud dari pembahasan pengrusakan adalah intinya di sini, wa man i'tada 'ala mali ghairihi. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang melampaui batas terhadap harta orang lain, fa atlafahu, kemudian dia merusaknya, Wa kana hadzal malu muhtaraman, dan status harta yang dirusak ini memiliki kehormatan. Status hartanya itu ada kehormatan. Sehingga jika harta itu tidak punya kehormatan, maka tidak perlu dia menjamin. Jadi status harta itu harus ada kehormatan. Seperti, atau harta yang tidak memiliki kehormatan, seperti harta yang ada di medan perang. Rumah di medan perang, mau tidak mau harus dihancurkan rumah tersebut dalam peperangan. Atau perhiasan atau harta-harta yang ada di tengah-tengah medan perang, itu harta. Boleh tidak kita menghancurkannya? Jawabannya boleh. Karena kondisi peperangan, maka harta itu boleh dihancurkan untuk kemaslahatan dalam peperangan itu. Demikian juga harta yang tidak memiliki kehormatan seperti alat-alat musik dan yang semisalnya, nanti juga akan disinggung oleh beliau. Maka status harta yang dirusak di sini adalah harta yang tidak memiliki kehormatan, yang tidak ada kehormatan padanya. Atafan, status harta ini memiliki kehormatan, ada kehormatan, ada nilainya. Fa innahu yajibu alaihi dhaman, maka wajib bagi dia, bagi yang merusak itu, untuk menjamin dan mengganti rugi. Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain dan dia merusaknya, status harta itu adalah harta yang ada kehormatan pada sama. Nah, status harta tadi adalah harta yang memiliki kehormatan, yang ada kehormatan padanya, maka di sini dia wajib menjamin dan mengganti ruginya. Qala wa kadzalika man tasabbaba fi itlafi mali ghairihi. Demikian pula orang yang menyebabkan rusaknya barang orang lain, rusaknya harta orang lain. Jadi gambaran yang pertama tadi adalah orang yang secara langsung dia sendiri yang merusak harta tersebut. Dia sendiri yang melakukan pengerusakan, maka dia harus menjamin. Di sini beliau menjelaskan demikian pula, sama halnya seperti itu juga dia harus menjamin apabila dia adalah penyebab rusaknya barang orang lain. Penyebab rusaknya barang orang lain. Bukan dia yang merusak, tetapi dialah sebabnya. Dia sebagai penyebabnya. Maka di sana ada kaidah bahwa penyebab itu sama, atau pelaku yang membuat sebab itu juga dihukumi seperti pelakunya. Yang melakukan sebab pengerusakan, maka itu dihukumi seperti pelakunya. Maka barang siapa yang melakukan sebab yang menyebabkan kerusakan harta orang lain, harus menjamin juga, harus menjamin juga. Seperti apa beliau sebutkan contohnya di sini, bihalli qaidin. Seperti contohnya, seseorang melepas tali hewan yang diikat. Ada hewan, sapi misalnya, atau unta, diikat di satu batang pohon. Ada orang melepas ikatan tersebut, lari. Hewan itu lari, hilang. Siapa yang tanggung jawab di sini? Yang melepas ikatan tadi. Dia yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dialah sebabnya. Karena dialah sebabnya. Walaupun orang itu bukan orang yang mendorong sapi itu untuk pergi. mendorong sapi untuk lari. Tidak, dia bukan orang yang menarik atau yang misalnya dia hanya menyebabkan. Dia lepas talinya, maka ini penyebab kaburnya hewan tersebut adalah dia. Maka dia harus menjamin. Aw bi fathi babin, demikian juga seperti membuka pintu. Pintu kandang hewan ternak misalnya dibuka oleh seseorang. Walaupun dia tidak menyuruh hewan itu keluar atau menarik-narik hewannya untuk keluar, tidak. Tetapi dibuka kuncinya, kabur hewannya, lari, ada yang tertabrak, ada yang mati misalnya. Maka dia harus menjamin, karena dialah penyebabnya. Atau yang semisal dengan makna ini. Yang semisal seperti misalnya ada orang menggali sumur di pinggir jalan. Ada orang gali sumur di pinggir jalan, malam hari. Gak dikasih tanda misalnya. Tidak dikasih tanda dan pagar bahwa itu ada sumur. Ada orang nyemplung masuk ke sumur tersebut. Ada yang terjerumus ke dalamnya. Maka siapa yang bertanggung jawab? Yang membuat sumur. Atau ada hewan yang masuk ke dalam sumur itu, yang bertanggung jawab penyebabnya. Orang yang membuat sebab tadi. Maka seluruh yang menyebabkan rusaknya harta orang lain, maka di sini, walaupun dia bukanlah pelaku asalnya, dia bukan orang yang mendorong orang lain untuk masuk sumur, tidak. Tetapi dia melakukan sebab yang menyebabkan kerusakan, yang menyebabkan kerugian, maka di sini dia menjamin atas perbuatan tersebut, atas perbuatannya tersebut. Baik, kita lanjutkan. Qalu wa idza kana lahu mawashin. Jadi poin yang pertama tadi yaitu terkait orang yang merusak harta orang lain dengan sengaja tanpa hak. Baik sengaja maupun tidak sengaja, jika itu terkait dengan harta manusia, Dia harus menjamin. Karena dia melakukannya tanpa hak. Walaupun dia tidak sengaja, nah, tidak berdosa. Dia merugikan harta orang lain, dia tidak sengaja, dia sembelih kambing. Dia kira itu milik dia. Tetapi itu ternyata milik tetangganya. Tidak sengaja. Apakah kemudian lepas begitu saja? Tidak. Antara dia dengan Allah tidak berdosa, namun sesama manusia harus ada jaminan ganti rugi. Harus diganti. Dia bertanggung jawab masih. Karena hak manusia tidak gugur begitu saja. Baik, kita lanjutkan. Qala wa idza kana lahu mawashin. Apabila seseorang memiliki hewan ternak, wajaba alaihi hifdhuha fil lail. Maka wajib bagi dia untuk menjaga hewan-hewannya itu di malam hari. Min ifsadin, menjaga hewannya itu dari apa? Min ifsad, dari pengrusakan. Min ifsadi zuru'in nas, pengrusakan taman manusia. Kebun-kebun manusia. Aw ifsadi anfusihim, atau menyebabkan pengrusakan terhadap jiwa manusia. Nah, jadi beliau menyebutkan bahwa pemilik hewan ternak harus menjaga hewannya itu di malam hari. Kenapa? Karena kebiasaan itu berlaku bahwa orang-orang itu menjaga hartanya di siang hari. Orang-orang manusia keumumannya menjaga harta mereka di siang hari. Kebunnya mereka rawat di siang hari, tamannya dirawat di siang hari. Tetapi di ketika malam hari mereka beristirahat. Mereka manusia itu istirahat di malam hari. Sehingga di saat istirahatnya ini jangan sampai ada yang membuat sesuatu yang bisa merusak harta-harta manusia, sedangkan mereka tidak sedang menjaganya. Di saat mereka sedang istirahat, inilah kebiasaan yang berlaku. Maka di malam hari hewan-hewan itu harus dijaga. Jangan sampai dia dilepas sampai menyebabkan kerusakan terhadap harta manusia. Bukan berarti juga bahwa pemilik hewan ternak di siang hari boleh melepas hewannya begitu saja. Tidak, bukan ini maksudnya. Di sini maksudnya penekanan. Di malam hari, dia harus lebih menjaga terhadap hewan-hewan ternaknya ini. Kalau di siang hari, tetap dia memiliki kewajiban menjaga hewan-hewannya tersebut, namun masih lebih ringan bentuk penjagaannya daripada di malam hari. Nah, bukan berarti dia kalau di siang hari membebaskan hewan-hewannya, merusak barang fulan, merusak hewan, tanaman fulan, tanaman tetangganya, atau yang semisalnya. Boleh seperti itu, tidak, bukan demikian. Qala fa in ahmalaha wa hasara al-fasadu dhamina. Apabila pemilik hewan itu dia menyia-nyiakan, lalai dari hewannya dan tidak menjaga hewannya di malam hari, wa hasara al-fasad, kemudian terjadi kerusakan pada harta orang lain disebabkan hewannya, dhamin. Maka pemilik hewan itu dia yang menjamin. Pemilik hewan itu dia yang menjamin. Nah, terjadi kerugian. Misalnya, di malam hari, untanya keluar, tidak dijaga. Tidak dijaga di malam hari, keluar. Ke jalan raya misalnya. Nabrak mobil. Ada mobil yang nabrak. Mobilnya rusak. Atau orangnya sakit. Orangnya dalam kondisi luka-luka misalnya. Cedera. Siapa yang menjamin? Pemiliknya. Pemiliknya yang menjamin. Atas kerusakan mobilnya dan atas kerugian orangnya ini. Atau orang yang meninggal. Maka yang menjamin di sini adalah pemilik hewan tersebut. Jika di malam hari dia tidak menjaga dan lalai, kemudian ternyata hewannya itu menyebabkan kerugian baik pada harta atau jiwa orang lain, maka dialah yang menjamin. Maka dialah yang menjaminnya. Dan sebaliknya, jika hewannya itu yang dirugikan, hewannya kabur, lari, atau keluar di tengah malam karena tidak dijaga oleh pemiliknya, tertabrak oleh kendaraan besar misalnya, mati hewannya, maka yang menabrak itu tidak menjamin. Yang menabrak tidak menjamin. Kenapa? Karena yang lalai pemilik hewan tersebut. Yang lalai adalah pemilik hewan tadi. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qada anna ala ahli al-amwal hifdhuha bin nahar. Karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau mewajibkan bagi pemilik harta menjaga hartanya itu di siang hari. Menjaga hartanya di siang hari. Wa ahli al-mawashi hifdhuha bil-lail. Dan juga Rasulullah SAW mewajibkan bagi pemilik hewan ternak untuk menjaga hewan-hewannya itu di malam hari. Qala wa ma afsadat bil-lail fa innahu madmumun 'alayhim. Dan jika, yani huma ufsidat bil-lail, yani apabila hewan-hewan itu melakukan pengrusakan di malam hari, fa innahu madmunun 'alaihim. Maka pemiliknya itu harus menjamin kerugian itu. Li'anna amwalal muslimin wa arwahahum muhtaramatun. Dikarenakan harta kaum muslimin dan nyawa mereka itu memiliki kehormatan. Fa yuhramu at-ta'addi 'alaiha, maka diharamkan untuk melampaui batas dan melanggar atas harta dan jiwa kaum muslimin. Awit tasabbubu fi ifsadiha au halakiha. Demikian juga tidak boleh melakukan penyebab. Walaupun tidak melakukan secara langsung, tapi dia penyebabnya dalam pengrusakan atau kerugian tersebut. Nah, di sini sebagaimana tadi disebutkan, bahwa di malam hari lebih ditekankan bagi pemilik hewan itu untuk menjaga hewan-hewannya di malam hari. Dikarenakan kebiasaannya manusia istirahat di malam hari. Sehingga Rasulullah SAW menetapkan, mewajibkan, atau memutuskan bahwa, atau mewajibkan Rasul mewajibkan bagi pemilik harta itu menjaga hartanya di siang hari, dan pemilik hewan ternak diwajibkan untuk menjaga hewannya di malam hari. Berarti jika di malam hari dia tidak menjaganya, kemudian terjadi kerusakan pada harta orang lain, maka yang bersalah adalah pemiliknya. Yang bersalah adalah pemiliknya. Nah, terkhusus hewan-hewan yang dikenal dengan buas atau dikenal dengan keliarannya atau jenis, atau misalnya seorang punya banyak hewan, ada di antara hewan-hewannya yang dikenal dengan liar, maka ini harus lebih ketat dalam penjagaannya. Jika dia lalai, maka kerugian yang terjadi itu adalah yang bertanggung jawab atasnya adalah pemiliknya. Walaupun di siang hari. Adapun di siang hari, jika pemilik harta tidak menjaga hartanya, hartanya dibiarkan, tidak dirawat di siang hari, kemudian dirusak oleh hewan yang masuk ke tempatnya, maka di sini pemilik harta itu juga bersalah. Pemilik harta itu yang lalai, sehingga tidak ada jaminan di sini. Tidak perlu dia menjamin. Yani pemilik hewan tidak perlu menjamin, karena yang salah adalah pemilik harta tersebut, pemilik harta yang salah. Kecuali jika dia sudah melakukan kewajiban menjaga hartanya, kemudian ternyata ada hewan yang tetap maksa masuk ke pekarangannya, merusak tanamannya. Maka di sini baru pemiliknya menjamin. Tetapi jika dia telantarkan tanamannya, tidak dikasih pagar, tidak dikasih penutup di pinggir jalan, kemudian ada hewan yang merusak, maka di sini dia yang salah. Dia yang tidak menjaganya, sehingga hewan itu tidak salah. Karena Rasul mewajibkan di siang hari seseorang itu untuk menjaga harta milik dia di siang hari. Baik, kita lanjutkan qala masalah yang berikutnya, was-sa'ilu, pembahasan masalah as-sa'il. Sang penyergap, as-sa'il itu yang menyergap atau as-sa'il, orang atau hewan yang ingin menyerang dia, penyerang yang akan merugikan bisa jiwanya, nyawanya atau hartanya atau keluarganya, itulah disebut as-sa'il. Sesuatu yang menyerang baik jiwa seseorang atau harta seseorang atau keluarga seseorang atau kehormatan seseorang, itu disebut as-sa'il. As-sa'il minal insani awil hayawan, sesuatu yang menyergap baik dari jenis manusia atau hewan. Nah, ini jika ada manusia yang ingin menyerang kita atau ingin merampas harta kita, ingin mengambil, merampok harta kita atau ingin membunuh kita, itu disebut as-sa'il. Dari jenis manusia. Demikian juga dari jenis hewan. Idza lam yandafi' illa bil qatl fa qatalahu fala dhamana 'alaihi. Sini beliau jelaskan, jika ada sesuatu yang menyergap dan menyerang seseorang baik dari jenis manusia atau hewan dan tidak bisa dilawan, sa'il tersebut tidak bisa dicegah dan dilawan kecuali dengan cara membunuhnya. Maka orang yang terdesak itu terpaksa membunuhnya. Fala dhamana 'alaih, maka dia tidak menjamin dan tidak mengganti rugi atas apa yang terjadi. Maka dia tidak mengganti rugi dan tidak menjamin atas apa yang telah terjadi itu. Kenapa? Li'annahu qatalahu difa'an 'an nafsihi, dikarenakan dia membunuh yang menyergap dia, itu yang menyerang. Dia membunuh dia dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya, untuk membela dan menyelamatkan dirinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan hadis Rasul alaihi salatu wasallam, man urida malahu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid. Barang siapa yang hartanya diincar untuk dirampas tanpa hak, faqatal, maka dia melawan. Dia berusaha untuk melawan dan mencegah orang yang menyerang ini. Faqutil, dan ternyata dia kalah, terbunuh. Fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Maka orang ini mati syahid. Dan juga pada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang yang bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila ada seorang yang ingin meminta mengambil hartaku? Maka Rasul mengatakan, jangan kamu beri, jangan kamu berilah tu'ti. Maka orang itu bertanya lagi, bagaimana araita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana jika dia memaksa dan memerangiku supaya aku menyerahkan harta itu kepadanya? Maka Rasul menjawab, qatilhu, lawan dia, perangi dia. Araita in qataltuhu, araita in qataltuhu? Maka orang itu kembali bertanya, Rasulullah, bagaimana jika aku lawan kemudian terpaksa aku membunuh dia? Maka Rasul menjawab, huwa finnar, dia di neraka, tempatnya di neraka. Kemudian sebaliknya, Rasulullah, araita in qatalani, tetapi jika seandainya dia yang ternyata menang dan saya yang terbunuh, fa anta syahid, maka kamu mati syahid. Nah, di sini sangat jelas dan menunjukkan bahwa orang yang membela jiwanya atau melawan dalam rangka untuk menjaga jiwanya dan hartanya, kemudian dia membunuh sesuatu yang menyerang tersebut, maka dia tidak menjamin atas kerugian yang terjadi. Dan jika dia yang dirugikan, maka dia mendapat ajar mati syahid di akhirah. Dia mendapat ajar mati syahid di akhirah. Namun di dunia dia tetap diperlakukan sebagaimana orang yang mati biasa. Hukum di dunia, yani hukum orang yang mati biasa, maksudnya dimandikan, tetap dikafani. Beda kalau syahid ma'rakah, syahid yang meninggal di medan tempur, maka dia tidak disolatkan, tidak dimandikan, dan tidak dikafani, langsung dikubur dengan pakaian yang dia kenakan. Tapi maksud syahid di sini syahid di akhirah. Namun dalam muamalah di dunia diperlakukan sebagaimana halnya jenazah yang lain. Tapi kembali ke pembahasan kita, qala human atlaf, atau sebelum itu. Nah, ini jelas bagi kita bahwa Rasul alaihi salatu wasalam membolehkan bagi seorang untuk menjaga jiwanya dan hartanya walaupun dia harus melawan, dan jika terpaksa harus membunuh dan merugikan orang lain yang menyerang dia, dan tidak berdosa atas hal tersebut. Dan juga di sana ada sebuah kaidah yang pernah kita bahas juga dalam kitab Manzumah Al-Qaidah Al-Fiqhiyah, fa mutlafun mu'dhihi laysa yadhmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Fa mutlaf, seseorang yang merugikan sesuatu yang mengganggunya, laisa yadhmanu, maka dia tidak menjamin kerugiannya. Namun dengan syarat, ba'da ad-difa'i billati hiya ahsan, dengan syarat setelah dia melawan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling ringan. Nah, ini juga sebuah kaidah. Ini perlu dikasih catatan penting di sini, bahwa dalam melawan penyergap atau penyerang di sini yang ingin mengambil hartanya atau mengambil nyawanya, dia harus melakukan pencegahan dan perlawanan dari yang paling ringan, dari yang paling ringan. Jika itu memungkinkan dan sudah dirasa cukup, dia tidak lanjut untuk menyerang, maka tidak boleh dia melampaui batas. Misalnya ada hewan, cukup digertak, dibentak, hewan itu lari, nggak jadi nyerang dia. Maka tidak boleh langsung tiba-tiba ambil pedang, ditusuk. Tidak boleh. Ini jika demikian, dia menjamin. Dia menjamin, karena dia tidak melakukan yang wajib. Jadi yang wajib apa? Dilakukan dengan cara yang paling ringan, dicegah dengan yang ringan. jika dia khawatir, setelah dicegah yang paling ringan tidak berpengaruh, tidak efektif, masih nyerang, maka yang lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi tingkatannya, ambil kayu, dipukul. Masih belum mundur, masih tetap nyerang. Mau gak mau, dia harus melawan. Dan jika dia melihat, jika dia tidak melawan dan tidak membunuh hewan ini, khawatir dia akan terbunuh. Maka dia terpaksa membunuh hewan tersebut, maka dia tidak menjamin. Jadi batas akhirnya baru pembunuhan. Demikian juga orang, misalnya orang ingin merampok dia, maka awal kali kita lawan. Tapi jika kita khawatirkan orang itu membawa senjata misalnya, kita khawatir orang itu akan mendahului membunuh kita, maka boleh kita bersegera membunuh dia sebelum dia sampai senjata itu kepada kita dan mematikan kita. Nah, jika kesimpulannya, jika masih ada kemungkinan dan masih bisa dicegah dengan cara yang termudah atau teringan, tidak sampai pada pembunuhan, maka tidak boleh. Misalnya dia punya ilmu bela diri, masih bisa dikalahkan dengan tangan kosong, tidak boleh dia langsung membunuh. Tidak boleh dengan langsung membunuh. Tapi jika terpaksa, orang yang membawa senjata dan khawatir dia akan terbunuh, maka boleh dia langsung melakukan pembunuhan yang lebih awal, sebelum dia dikalahkan tadi. Nah, di sini juga harus sesuai aturan syariat. Taibu. Qalu wa man atlafa. Kemudian poin yang berikutnya. Jadi masalah yang keempat ini terdiri beberapa permasalahan. Masalah yang terakhir dari masalah yang keempat ini, poin yang setelahnya. Qala wa man atlafa ma harramallahu ka'alatillahu. Barang siapa yang merusak barang yang Allah haramkan, ka'alatillahu, seperti alat-alat yang sia-sia, yakni alat musik. Alat-alat musik berbagai macam bentuk jenis ya. Wassalib atau salib. Demikian juga salib. Wa'awani al-khumr, bejana-bejana khumr, botol-botol atau bejana khumr. Wa kutub al-dhalal wal-bid'ah, demikian juga kitab-kitab sesat dan kitab-kitab bid'ah yang merusak umat. Wa asyritatin wa majallatil majun, demikian juga kaset-kaset yang rusak tadi, yang dalal, sesat. Demikian juga majalah-majalah yang al-majun, yakni majalah kelakar yang terdapat padanya hinaan terhadap agama, yang terdapat padanya hinaan terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Majalah-majalah yang mengolok-olok agama. Wal-khala'ah, demikian juga majalah al-khala'ah, kotor, yakni al-khala'ah, gambar-gambar yang asusila. Fa'innahu la dhamana alaih, maka perusahaannya itu tidak harus mengganti rugi. Tidak harus mengganti rugi atas perbuatannya. Tidak menjamin atas kerugian tersebut. Kenapa? Karena harta-harta tadi tidak ada kehormatan padanya. Harta-harta tadi tidak ada kehormatan padanya. Nah, sebagaimana tadi di awal beliau singgung. Jadi kapan seseorang itu menjamin dan harus mengganti rugi? Bila status harta itu punya nilai kehormatan dalam syariat. Namun jika harta itu tidak memiliki nilai kehormatan dalam syariat, maka dia tidak harus mengganti rugi. Namun ada syaratnya di sini, ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Lakin, akan tetapi, la yakunul itlafu ala itlaqih, bukan berarti secara mutlak dia boleh merusak barang-barang tersebut, yakni barang-barang yang haram tadi. Bukan berarti secara mutlak dia boleh merusak barang-barang yang tidak memiliki kehormatan yang tadi disebutkan dan yang semisalnya. Bal bahkan la budda min taqyidihi bi amril hakim, bahkan harus diikat dengan aturan penguasa. Nah, harus diikat dengan aturan pemimpin. Wa tahta raqabatihi, dan di bawah pengawasannya. Nah, jika dia sebagai pemimpin, kemudian dia punya pewenang untuk merusak barang-barang itu, maka bagus. Dan dia tidak harus menjamin atas kerugian yang terjadi. Atau seorang yang sudah diizinkan untuk merusak barang-barang seperti itu, ini sudah ada dukungan dari pihak yang berwenang, yang memang dialah orang yang berwenang, sudah ada izin darinya di bawah pengawasannya, maka boleh dia melakukan hal itu. Adapun jika tidak, maka jangan. Jika tidak demikian, walaupun asalnya dia tidak menjamin, tapi jangan dia lakukan. Kenapa? Dhamanan lil maslahah, dalam rangka untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan. Dalam rangka untuk mempertimbangkan kemaslahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Wa daf'an lil mafsadah, dan mencegah mafsadah. Wa dar'an lil fitan, dan menepis fitnah yang akan terjadi. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Nah, masalahnya orang yang merusak sesuatu yang diharamkan atau harta yang tidak memiliki kehormatan dalam syariat, dia tidak menjamin. Dia tidak perlu menjaminnya. Namun, jika ini dibuka pintunya selebar-lebar mungkin, maka ini akan terjadi fitnah yang sangat besar. Maka di sini akan terjadi mafsadah yang sangat besar. Orang-orang akan lari dari agama mungkin. Orang yang jahil, mungkin mereka tidak akan senang dengan dakwah. Terdapat mafsadah yang sangat besar yang akan terjadi jika ini diperbolehkan. Sehingga harus diikat dengan catatan ada yang membacking dia, atau harus ada ikatan dalam aturan hakim, penguasa, dan pihak yang berwenang yang melakukan itu, atau atas izin mereka. Untuk menjaga kemaslahatan. Ketika mereka melihat, oh ternyata pemerintah yang melakukan hal ini, maka dia tidak bisa. Dan juga dalam melakukan suatu masalah, dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu perlu menimbang maslahat dan mafsadah. Nah, agama Islam adalah agama yang mulia. Di antara kaidah yang besar, kaidah kubra dalam agama ini adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah mafsadah itu lebih didahulukan daripada untuk meraih maslahat. Ada maslahat, ada mafsadah. Mana yang lebih kita dahulukan? Jika dibiarkan barang ini, mafsadah. Ada mafsadah. Jika dirusak, ada maslahat. Bagus. Tidak ada mafsadah. Kita lihat seseorang minum khamr, kita lihat seseorang merokok misalnya, kita lihat seseorang bermain musik, maksiat, mafsadah di sini. Kalau kita ambil dan kita hancurkan, ada maslahat, tidak ada kemaksiatan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, ada di baliknya itu mafsadah yang lebih besar. Ada di baliknya mafsadah yang lebih besar. Maka di sini dilihat maslahat mana yang lebih besar dan mafsadah mana yang lebih kecil. Jika kita lihat ternyata mafsadahnya itu lebih besar dan maslahatnya lebih kecil, maka tidak boleh kita lakukan. Kita harus cegah mafsadah yang besar daripada kita hanya meraih sedikit maslahat. Nah, seorang misalnya, dalam sholat aja misalnya, disunnahkan untuk di saat sujud merenggangkan tangannya di saat sujud. Namun di saat sholat jamaah tidak boleh dia melakukannya karena terdapat mafsadah. Atau seorang di saat di masjid misalnya, dia tidak boleh dia mengeraskan bacaan suara Al-Quran, dan di sekitar dia ada orang yang beribadah. Nah, membaca dengan suara yang keras itu dianjurkan. Tetapi karena mengganggu orang lain, terdapat masalah yang besar, mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, sehingga syariat memperhatikan hal ini. Maka mafsadah yang lebih besar itu harus dihindari daripada hanya meraih sedikit maslahat. Sama juga halnya seperti ini. dalam rangka menjamin maslahat, maka harus kita lakukan yang maslahatnya itu lebih besar dan masalahnya yang lebih kecil. Tapi itulah beberapa poin terkait masalah al-itlaf. Tapi mungkin ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.